Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam. Thumma amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala: Wa kama faddalahu Allahu ala anbiya'ihi wa rusulihi minal bashar, فكذلك فضله على من اصطفاه من رسله من أهل السماء وملائكته لكن أفاضل البشر أفضل من الملائكة لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu telah mengutamakan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari atau atas para nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya dari kalangan manusia, maka demikian pula Allah memberikan keutamaan dan keistimewaan kepada beliau atas siapa yang Allah pilih dari para rasul-rasulnya dari penghuni langit dan malaikat-malaikatnya. Akan tetapi keutamaan yang dimiliki oleh manusia melebihi keutamaan dari malaikatnya. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah hum khairul baliyah, mereka adalah sebaik-baik manusia. Ulaikahum, mereka itu adalah manusia yang paling baik atau sebaik-baik manusia, khairul bariyah. Tentunya sama-sama kita ketahui dari keterangan beliau di sini rahimahullah al-Izz Ibnu Abdissalam rahimahullahu taala dalam kitab yang azim ini, bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan, keistimewaan yang melampaui atau di atas para nabi dan rasul yang Allah utus sebelumnya dari para nabi dan rasul, yang tentunya mereka semua dari kalangan manusia. Namun ternyata keutamaan tersebut bahkan melebihi pula siapa yang Allah pilih dari para rasul dari penghuni langit dan para malaikat. Jadi mereka yang Allah pilih menjadi penghuni langit dan para malaikat dengan keutamaan dan keistimewaannya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi mereka, bahkan melebihi mereka. Dan kata beliau rahimahullah, keutamaan manusia sebetulnya lebih utama daripada malaikat. Jadi apa yang Allah berikan keutamaan kepada malaikat, kepada penghuni langit, tentunya keutamaan yang besar. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pula kepada manusia, yaitu kepada para nabinya, kepada para rasulnya, secara khusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keutamaan ini bahkan melebihi keutamaan mereka, penghuni langit dan malaikat. Jadi selain keutamaan melebihi para nabi dan rasul, demikian pula melebihi dari siapa yang Allah pilih dari penghuni langit, dari para rasul, utusan Allah dari penghuni langit, dan para malaikatnya. Ini menunjukkan betapa utamanya dan betapa mulianya dan betapa istimewanya beliau sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya tidak mendapatkan keutamaan dan kemuliaan ini kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak sepantasnya siapapun dari hamba-hamba Allah yang tidak mengutamakan beliau atau berpura-pura untuk tidak mengetahui keutamaan beliau setelah sampai kepada mereka keutamaan-keutamaan tersebut. Dan bersyukurlah umat ini karena Allah pilihkan nabi yang utama, rasul yang utama yang Allah utus untuk mereka, yang telah kita dengarkan dengan keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam, umat ini pun mendapatkan keutamaan tersebut, atau umat ini pun mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan umat ini melebihi keutamaan umat-umat yang lain, yang keutamaan umat ini tidak lepas dari keutamaan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak sepantasnya mereka dengan keutamaan yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam merendahkan, meremehkan, melecehkan, bahkan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang yang mereka tentunya tidak lebih mulia dengan nasab dan keturunannya. Terlebih lagi mereka mencoba menjatuhkan siapa yang Allah angkat sebagai nabi dan rasul dengan keutamaan dan kemuliaannya. Dan tidak pantas mereka berdalih bahwa yang kami bicarakan adalah pribadi beliau. Wa ya subhanallah, Allah mendatangkan secara utuh nabinya sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau sebelum sebagai nabi dan rasul sudah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kepribadian, akhlak, budi pekerti yang luhur, sehingga ketika beliau diangkat sebagai nabi tidak ada celah yang diinginkan untuk merendahkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang menjadi dalil mereka? Apa yang menjadi dalih mereka? Tidak dapat dibenarkan. Hanya saja karena kebencian mereka kepada nabi dan rasul yang mulia ini, yang mereka tidak mampu untuk mengatakan seperti itu secara terang-terangan. Hanya mereka mencari kesempatan, mencari celah kapan mereka bisa merendahkan nabi yang mulia ini dan rasul yang utama ini. Sehingga ketika mereka mendapatkan kesempatan, barulah mereka mengatakan dengan perkataan-perkataan mereka, melontarkan apa yang buruk dari lisan-lisan mereka dan keyakinan mereka terhadap nabi dan rasul yang mulia, yang utama ini. Tetapi karena Allah yang menginginkan keutamaan kepada nabi yang utama ini, maka tentunya Allah pula yang akan menolak kaid dan makr haula. Allah yang akan menolak, Allah yang akan mengembalikan dari kait dan makar mereka ini kepada atau dikembalikan kepada leher-leher mereka. Maka tetaplah beliau sebagai orang yang mulia sampai kemudian datang hari kiamat, dan nanti di hari kiamat akan tampak bagaimana beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah memilih beliau, dan dia Allah Maha Berhak dan mengetahui siapa yang beliau pilih, dan memang pilihan beliau dan Allah siapkan beliau adalah yaitu Nabi Muhammad sebagai orang yang utama dan yang mulia. Wallahu taala a'lam bissawab. Tetapi mereka tidak mampu. Maka apa yang mereka lakukan dengan segera dan tidak menunggu waktu yang lama, mereka pun mendapatkan perendahan dan mereka mendapatkan pengkerdilan dari manusia, tentunya dari akibat dan ulah mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita kembali kepada keterangan bahwa beliau adalah orang yang utama, yang mengutamakan beliau adalah Allah. Keutamannya tidak hanya terhadap manusia dengan para nabi dan rasul yang Allah utus, tetapi bahkan keutamannya terhadap atau di atas malaikat dan penghuni langit yang Allah pilih. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian yang bisa kita ambil keterangannya dari apa yang kita baca tadi. Qala rahimahullah, wal malaika min jumlatil bariyah, lianna al bariyah ma'khudha mim bara'allahul khalq, ay ikhtara'ahu wa awjadah. Wa la tadkhul al malaika fi qawlihi ta'ala innal ladhina amanu wa amilu salihat. Ma annahum qad amanu wa amilu salihat, lianna hadhi al-lafza takhtassu bi'urf isti'mal biman amana minal bashar. Bidalil annahu al-mutabadir ilal afham indal itlaq. Dan malaikat dari sejumlah bariyah yang disebutkan di dalam ayat, karena al-bariyah diambil dari kalimat bara'allahul khalq, yaitu ikhtara'ahu wa awjadahu, Allah yang menciptakannya dan Allah yang mewujudkannya. Dan malaikat di sini tentunya tidak masuk. Di dalam firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, walaupun mereka, malaikat, telah beriman dan beramal saleh, tetapi lafaz ini dikhususkan dengan apa yang diketahui dari kebiasaan penggunaan kalimat tersebut terhadap siapa yang beriman dari kalangan manusia. Dengan dalil apa yang bisa ditangkap dengan segera oleh pemahaman kita secara mutlak ketika disebutkan kalimat tersebut, al-bariyah, yaitu manusia. Wallahu a'lam bisawab. Tentunya dengan keterangan ini, yang pertama, kalaupun malaikat itu adalah al-bariyah, maka dia tidak lebih utama dari nabi dan rasul yang utama ini. Tetapi kalaupun mereka bukan dari bariyah yang diinginkan, maka tentunya keutamaan manusia secara umum dari para nabi dan rasul tersebut lebih utama. Tetapi dari para nabi dan rasul tersebut, yang lebih utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian persaksian dari tentunya Allah, atau demikian ketetapan dari Allah, persaksian dari para hamba-hamba Allah yang saleh, dari para malaikat, dan dari para nabi dan rasul. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian yang disebutkan dengan nas dari Alkitab, Al-Quranul Karim, dan demikian As-Sunnah. Beliau adalah nabi atau manusia yang utama, nabi yang utama dari para nabi dan rasul. Beliau adalah hamba yang utama dari seluruh hamba-hamba Allah, dari para nabi dan para malaikat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Karena itu, suatu hal yang menyelisihi fitrah, menyelisihi akidah, menyelisihi agama, kalau ada di antara manusia, bahkan mereka mengaku berislam, melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat diterima oleh fitrah manusia. Fitrah menolaknya. Kalau fitrah menolaknya, demikian lagi agama. Agama pun tentunya menolaknya. Agama tidak bisa menerimanya. Maka apa dalih mereka? Apa alasan mereka? Tentunya tidak ada dalih dan alasan mereka kecuali hasad dan dengki dengan agama Allah, dengan Nabi dan Rasul yang diutus ini. Mereka sebagaimana orang-orang munafik, sebagaimana orang-orang zindiq, subhanahu wa ta'ala, mereka memulai dengan apa yang dilihat dari kepribadian, apa yang dilihat dari kemanusiaan beliau, yang tentunya sebagaimana sudah kita dengarkan, sisi kemanusiaan beliau pun dan kepribadian beliau pun telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Allah mengangkat beliau sebagai nabi dan rasul. Karena itu, mereka tidak bisa mendapatkan celah, mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk menghinakan, karena dari pintu itu saja mereka ditolak dan mereka dibantah, dipatahkan apa yang ada dari dalil ad-dalih mereka meremehkan Nabi dan Rasul yang mulia ini. Naam. Demikian juga yang harus kita ketahui bersama. Tidak boleh ada di antara kita yang bermudah-mudahan membicarakan dan meremehkan dengan lisan kita kepada Nabi dan Rasul yang mulia ini. Karena itu bukan sifat seorang yang beriman. Bukan sifat seorang yang beriman. Kenapa demikian? Karena Nabi dan Rasul yang mulia ini, di luar keberadaan beliau sebagai Nabi dan Rasul, beliau adalah orang yang amat cinta dan kasih sayang kepada manusia. Beliau adalah orang yang cinta dan amat kasih sayang kepada manusia. Tidak pernah menzalimi. Terlebih lagi terhadap umatnya. Terlebih lagi terhadap umatnya. Apakah pantas kebaikan dan kasih sayang dibalas dengan kejelekan? Dibalas dengan kebencian? Tidaklah memiliki sifat ini kecuali mereka dari orang-orang yang telah dikuasai oleh syaitan, oleh iblis, wal-iyadzubillah. Sehingga tidak mudah dia melepaskan kalimat yang merendahkan, menjelekkan, menyudutkan Rasulullah dari keberadaan beliau. dari sisi seorang manusia yang Allah telah sempurnakan keberadaan beliau. Tidak mengikuti mereka munafikin, tidak mengikuti mereka para zindik, sehingga mereka selamat dari akidah yang sesat dan membawa kepada kekufuran wal iyadzu billah, karena melecehkan dan merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu setia beristiqamah di atas agama Allah, berjalan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, menolong agamanya, membela agamanya, demikian nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu membuktikan kecintaan seorang terhadap siapa yang dia tolong, terhadap siapa yang dia bela. Dan cinta seseorang kepada siapa yang dia bela, kepada siapa yang dia tolong, nantinya akan mendapatkan posisi tentunya yang mulia. Dia akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan tadi. Kita cukupkan untuk sementara waktu. Kelanjutan dari bacaan kita ini kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Dan ini tentunya poin yang terakhir dari kitab yang baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.